الله وبعد يا باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك يا باب احترام وموليakan nama Allah Taala alhamdulillah ya hadikum dan mengganti nama kalau diantara nama-nama makhluk ada namanya yang menyelisih nama Allah ya diganti li ajli dzalik karena hal tersebut yaitu karena memuliakan nama Allah azza wajal. Ya, qala al-musannif kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an Abi Syuraih dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu annahu kana yukna bi Abul Hakam. Bahwasanya beliau dahulu diberi kunyah dengan nama Abul Hakam. Faqala lahu Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau Inna allaha huwal hakamu. Ya. Allah lah yang al-hakam. Yang al-hakam itu adalah Allah. Wa ilaihi al-hukmu. Dan kepadanya lah hukum dikembalikan. Jadi Allah lah yang al-hakam. Ya. Dan kepadanya lah hukum itu dikembalikan. Ya. Yang maha memberi hukum. Itu al-hakam. Faqala maka Abu Syuraih yang dulunya namanya Abul Hakam nama kunyahnya mengatakan inna qaumi idhtalafu fi syai'in atauni sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih dalam sesuatu dalam segala hal mereka datang kepadaku minta diberi keputusan fa hakamtu bainahum maka aku memberi keputusan di antara mereka faradiya kilal fariqain maka kilal fariqain kedua kelompok yang saling berselisih tadi radiya ridho dengan keputusan aku Faqala ma ahsana hadha maka Nabi SAW mengatakan alangkah bagusnya ini Famalaka minal walad apakah engkau punya anak qala Abu Syuraih qala kata beliau ya Syuraihun nama ya ada anaknya nama anak saya Syuraih wa Muslimun Muslim wa Abdullah Abdullah tiga qala kata Nabi fama akbaru faman akbaruhum kata Nabi siapa yang paling besar di antara mereka qultu aku katakan Syuraihun Syuraih qala anta Abu Syuraihin maka anda kunyahnya adalah Abu Syuraih. Ya, ke Syekh Abdul Majid ada Sabil, ada Fikri. Ya. Maka Syekh Abdul Majid yang lebih bagus kunyahnya anak yang pertama, Abu Fikri. Rahu Abu Dawud wa ghairuh. Hadis riwayat Abu Dawud dan selain beliau. Taib. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid, qauluhu an Abi Syuraihin qala fi khulasati tadhib, ya. Di dalam kitab Al-Khulasa At-Tadhib disebutkan huwa Abu Syuraih Al-Khuzai. Nama beliau adalah Abu Syuraih Al-Khuzai, ismuhu Khuwailid Ibnu Amrin. Ada yang mengatakan Ibnu Umar, Allah alam. Ya. Yang masyhur adalah Ibnu Amr. Nah, berarti nama aslinya Khuwailid. Khuwailid Ibnu Amr. Ya. Khuwailid itu isim tasghir dari Khalid, Khuwailid. Khalid kecil. Aslama yaumal fath. Beliau masuk Islam pada Yaumul Fath, yaitu pada pembebasan kota Mekah. Lahu isruna hadisan. Ya, dan beliau meriwayatkan 20 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wattafaqa ala hadisain. Dan Imam Al-Bukhari keduanya sepakat ya di dua hadis. Dari 20 hadis yang diriwayatkan ada muttafaq alaih ya, ada dua hadis. Wan farad al-Bukhari bi haditsin wa rawa anhu Abu Sa'id al-Maqburi wa Nafi'un wa Jubairin wa Nafi'u bin Jubairin wa Ta'ifatun. Ya. Kemudian Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan infarada sendiri tanpa Imam Muslim meriwayatkan satu hadis. Abu Sa'id al-Maqburi, Nafi' bin Jubair dan sekelompok ulama yang lainnya ya, yang mengambil hadis dari beliau. Wa qala Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad mengatakan mata bil Madinati, beliau Ibnu Khuwailid Ibnu Amr Abu Syuraih yang dulu kunyahnya Abul Hakam, beliau wafat di Madinah sanata 68 pada tahun 68 Hijriah. Taib. Wa qala Syarih, kemudian Asy-Syarih di sini mengatakan Asy-Syarih di sini maksudnya siapa? Nah, penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid karena Fathul Majid aslinya adalah pelengkap dari Taisir Al-Aziz Al-Hamid Syarah Fathul Majid Afwan Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh sepupu Syekh Abdurrahman bin Hasan ini, ya, yaitu ya, Syekh Sulaiman, ya, Syekh Sulaiman, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga, yang sudah menulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, namun wafat dengan kepalanya dibom pakai meriam, kepalanya dimasukin meriam oleh Ibrahim Fasha dari Mesir, ya, sehingga nggak mampu menyelesaikan fatwa Taisir Al-Aziz Al-Hamid ini, kemudian disempurnakan oleh sepupu beliau yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan, jadilah Fathul Majid ini. Ya, Taisir Al-Aziz Al-Hamid ada buku tersendiri, saya juga ada di rumah. Itu. Nah, sama Syekh Abdurrahman bin Hasan disempurnakan jadi Fathul Majid dengan ada penambahan, ada pengurangan. Ya, tapi kalau Syekh Abdurrahman bin Hasan sendiri punya kitab syarah Kitab Tauhid sendiri namanya Qurratul Ain. Ya. Taib barakallahu fiik. Ya. Kemudian qala Syarih Syekh Abu Sulaiman mengatakan ismuhu Hani Ibnu Yazid Ibnu Yazida Al-Kindi. Nama beliau adalah Hani Ibnu Yazid Al-Kindi. Ya. Ini ada perbedaan di sini. Yang ini aslinya adalah ucapan para ulama, sebagian ulama. Di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Al-Asabah fi Tamyiz Asma'is Sahabah. Ya. Taib. Ibnu Hajar mengatakan nama Abul Hakam adalah Hani Ibnu Yazid Al-Kindi. Naam. Sementara dalam kitab Khulasatut Tadhhib nama beliau adalah Khuwailid Ibnu Amr. Allahu a'lam. Qalahu Al-Hafidh, ini yang dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Wakila ada yang mengatakan nama beliau adalah Al-Harisi Ad-Dabai Ad-Dababi. Nah, ini dikatakan siapa? Ya, siapa yang mengatakan? Oleh Al-Hafidh Al-Mizzi. Ya. Oleh Al-Hafidh Al-Mizzi di kitab beliau Tadhhibul Kamal. Allahu a'lam. Ya. Ini diperselisihkan namanya, tapi yang masyhur namanya adalah Abu Syuraih. Ya, dengan tiga nama. Namanya yang pertama Al-Harisi Ad-Dabai, ini dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Mizzi, kemudian ada yang mengatakan Hani Ibnu Yazid Al-Kindi, dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian yang paling masyhur namanya adalah Khuwailid Ibnu atau Khuwailid Ibnu Amr. Bahkan ada yang nyebut Amr, ada yang nyebut Umar. Baik, tapi orangnya Abu Syuraih gitu aja. Abu Syuraih radhiyallahu anhu. Ya, jadi ada seorang yang bernama kunyah namun tidak diketahui nama aslinya, itu enggak masalah. Ya, bahkan Abu Hurairah para ulama berselisih siapa nama aslinya. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ada yang mengatakan enggak, namanya memang Abu Hurairah. Allahu a'lam. Wa qawluhu yukna. Ya, dikatakan Abu Syuraih dahulu yukna, beliau diberi kunyah. Apa sih maksudnya al-kunyah itu? Maksud di Rabi Abin wa Umin. Itu nama yang didahului Abu Umi. Abu Bakar, Umi Bakar, Abu Abdullah, Ummu Abdullah, bapaknya Abdullah, ibunya Abdullah. Wa nahwi dzalik. Dan semisalnya. Ya. Enggak mesti seorang itu mesti punya anak dulu baru nama punya nama kunyah. Karena dulu ada sahabat yang namanya Abu Umair, masih kecil adiknya Anas bin Malik. Ya, diberi kunyah oleh Nabi Abu Umair. Padahal masih kecil. Boleh begitu. Ya. Pak Ujang misalkan. Apa namanya punya kunyah apa dulu. Terus belum punya anak, anaknya diberi nama kunyah padahal anaknya belum punya anak, enggak apa-apa. Oh, kalau kunyahnya banyak maksudnya. Hah? Yang paling banyak. Kunyah itu boleh dua. Ya, Ali bin Abi Thalib punya kunyah Abul Hasan dan Abu Turab. Antum boleh dari istri sini kan Abu Ibrahim, dari istri kedua antum. Juga enggak memakai yang mana gitu. Kunyah mana? Batu banyak. Ya. Abu Kebuli. Ya, wa nahwu dzalik. Wa laqabu ma laisa kadzalik. Sedangkan laqab bukan yang diawali oleh abu dan ummu. Laqab itu julukan. Nah, kalau julukan ada yang zam, ada yang celaan, ada yang pujian. Yang pujian ka Zainil Abidin. Ya, Zainil Abidin wa nahwi dan semisalnya. Zainul Abidin. Cuman kalau sampai ke Indonesia jadi mansub. Zainal Abidin. Kenapa mansub gitu kan? Marfu udah dia. Zainul Abidin. Takdirnya apa? Huwa Zainul Abidin. Siapa nama antum? Zainul. Mas muka Zainul Abidin. Takdirnya ismi Zainul Abidin. K kenapa mesti mansub Zainal Abidin? Gitu kan. Kenapa mesti mansub? Mesti Zainal pakai fathah. Taib, padahal gantian. Syekh Marwan, Abu Kebuli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rahmallahu taala wa qulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal hakamu wa ilayhi hukmu wa huwa subhanahu al hakamu fid dunya wal akhirati yahkumu baina khalqihi fid dunya bi wahyihi alladhi anzalahu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ma min qadiyatin illa walillahi fihi hukmun mimma anzala ala nabiyyihi minal kitabi wal hikmati wa qad yassarallahu ma'rifata aksari dhalika li aksari ulama'i min hadhihi ummati fa innaha la tajtami'u ala nulalatin fa innal ulama'a wa in ikhtalafu fi ba'dil ahkami fala budda an yakuna al musibu fihim wahidan faman rajaqahu Allahu ta'ala quwwatal fahmi wa a'tahu malakatan yaqdiru biha ala fahmi suwabi min aqwalil ulama'i yassara lahu dhalika fi fadlihi wa minnihi wa mannihi alayhi wa ihsanihi ilayhi fama jalaha min atiyatin fa nasallallaha min fadlihi. Baik. Ya. Qala Nabi. Wa qaulun Nabi, dan sabda Nabi ketika Nabi mendengar nama Abu Syurayh aslinya Abul Hakam, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha wal hakam. Oh enggak, Allah lah yang al hakam. Yang maha memberi keputusan dengan hukumnya, bukan engkau. Ya. Wa ilaihi al hukmu. Dan hukum itu dikembalikan kepadanya, kepada Allah. Ya, fahuwa subhanah al-hakamu, maka Allah lah al-hakam. Ini dari nama Allah. Yang maha memberi keputusan hukum fid dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat, yahkumu baina khalqih. Allah memberi keputusan di antara makhluk-makhluknya fid dunia biwahyihi, di dunia dengan wahyunya alladhi anzalahu ala anbiya'ihi wa rusulih, yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Wa ma min qadiyatin illa lillahi wa lillahi fiha hukmun, dan tidak ada satu qadiyah, satu perkara, satu kasus melainkan pasti ada pada Allah. Ya. Tabarakallahu fikum. Enggak ada satu kasus apapun, tabarakallahu fikum. Ya. Melainkan ya, pada kasus tersebut ada Allah memiliki hukumnya, hukmun mimma anzala ala nabi, dari apa yang Allah turunkan kepada nabinya, nabiyih minal kitabi wal hikmati, berupa dari Al-Quran dan Al-Hikmah. Ya, jadi enggak ada satu kasus pun di dunia ini melainkan Allah pasti punya keputusan. Ya, jadi jangan dikembalikan lagi hukum-hukum itu kepada selain Allah. Innallahu wal hakam walillahi wa apa inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum itu melainkan milik Allah. Ya, berhukum kepada selain Allah berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Sebagaimana berhukum kepada Allah berarti memberikan ibadah kepada Allah. Ya. Karena ya, berhukum kepada Allah adalah kandungan dari tauhid rububiyah, karena hukum milik Allah, dan tauhid uluhiyah, karena memberikan hukum kepada Allah adalah ibadah kepada Allah. Ya. Wa qad yassarallahu ma'rifatal aktsari dzalika li aktsari ulama'i min hadhil ummah. Ya, dan Allah telah memberikan kemudahan dalam memahami kebanyakan. Ya, dalam Allah telah memberikan kemudahan untuk mengetahui kebanyakan hal tersebut bagi kebanyakan ulama dari umat ini. Ya, Fa innaha la tajtami'u ala dalalatin. Karena umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya. Umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Fa innal ulama'a, maka para ulama, wa in ikhtalafu fi ba'dil ahkam, walaupun mereka berselisih dalam sebagian hukum-hukum, falabuda ayakuna musibu fihim wahidan, maka pastilah yang benar di antara mereka satu ada, pasti ada yang benar. Ya, faman razaqallahu ta'ala quwwatal fahmi, maka barang siapa yang diberikan rezeki karunia oleh Allah berupa kekuatan pemahaman, wa atahu malakatan, dan Allah memberikan kepadanya malakatan, ya, kemampuan, ya, yaqtadiru biha ala fahmi shawabi min aqwalil ulama, ya, yang dia mampu dengan kekuatan tadi, kekuatan pemahaman tadi, kemampuan tadi untuk memahami yang benar dari pendapat-pendapat para ulama, yassarallahu dzalika bifadlih, ya, berarti Allah memudahkan dia itu untuk memahami tadi dengan karunia Allah, wa manih, ya, sama ini dengan anugerah dari Allah alaih kepadanya, wa ihsanihi ilaih, dan kebaikan dari Allah untuknya, fama ajalaha min atiyatin, maka alangkah besarnya karunia tersebut, panas Allah al-karimah min fadlih, maka kita mohon pada Allah, ya, dari karunia tadi. Baik, fadal Pak Ahmad. Bismillah wala syarihu rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa ilaihi al-hukmu fi dunya wal akhirah kama qawla ta'ala فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا فَالْحُكْمُ إِلَى اللَّهِ وَالْحُكْمُ إِلَى كِتَابِهِ وَالْحُكْمُ إِلَى رَسُولِهِ وَهُوَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ wa ila sunnatihi ba'da wafatihi. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin lama ba'athahu ila al-Yamani qala lahu bima tahkumu qala bi kitabillahi qala fa illam tajid qala bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajid qala ajtaidu ra'yi faqala alhamdulillah alladhi waffaqa rasula wa rasulillahi lama yardha waffaqa rasula rasulillahi, ya, enggak ada wawnya, waqad rasula waffaqa rasula rasulillahi lama yardha lima yurdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah maf'ul dari yurdi. Ya. Fa mu'adzu min ajli. Fa mu'adzun munsharif, dia bukan ghair munsharif. Fa mu'adzun min ajli min ajalli ulama'i sahabati bil ahkami wa ma'rifatil halali wal harami. Fa ma'rifati ahkamil kitabi was sunnati wa li hadza saho lahu al-ijtihadu idza lam yajid lil qadhiyati hukman fi kitabillahi ala fi sunnati rasulihi bi khilafin ma yaqa'u al-yawma wa bi khilafi mudaf ma'nya ma mausulah bi khilafi ma yaqa'u al-yawma wa qablahu min ahli al-tafriti fil ahkami mimma yajhalu hukmallahi fi kitabihi wa fi sunnati rasulihi fayadhunnu anna al-ijtihada yusawwihu lahu ma'al jahli bukan yadhunnu yadhunnu fayadhunnu anna al-ijtihada yusawwihu lahu ma'al jahli bi ahkamil kitabi wa sunnati wa hayhata. Tanggung ya, terusin lagi, tanggung ya. Wa amma yaumul qiyamati falayah kumu bainal khalqi ilallahi illallahu idza nazala lifaslil qada'i bainal ibadi fayahkumu baina khalqihi bi'ilmihi wa huwa alladhi la yakhfa alaihi khafiyatun min a'mali khafiyatun khafiyatun min a'mali khalqihi innallaha la yadhimu misqala dzarratin fa in taqu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima wal hukmu yaumal qiyamati innama huwa bil hasanati wasayyiati fayukhadhu lil mazlumi minaz zalimi min hasanatihi biqadri dzulumatihi in kana lahu hasanatun wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatil mazlumi faturiha ala sayyiatil zalimi la yazidu ala hadha misqala dzarratin wala yanqus wala yunqisu hadha an haqqihi fi misqali dzarratin. Naam. Dari mana tadi Pak Ahmad? Dari wa ilaihi al-hukmu wa ilaihi al-hukmu. Dan sabda Nabi milik Allah lah, apa dan dan hukum itu akan kembali kepadanya, kata Asy-Syarif fid dunya wal akhirah. Qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmu ila Allah. Ya. Tentang sesuatu apapun yang kalian perselisihkan, maka keputusannya itu ada pada Allah, hukumnya ada pada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudu ila Allah wa rasul. Jika kalian berselisih dalam segala hal, kembalikanlah pada Allah dan Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir, dzalika khairu ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah yang lebih benar dan yang lebih bagus takwilnya. Fal hukmu ila Allah huwa al hukmu ila kitabat ila kitabihi. Maka berhukum kepada Allah adalah berhukum kepada kitabnya Al-Qur'an. Wal hukmu ila rasulih, dan berhukum pada rasulnya Al-Hadis. Wal hukmu ilaihi fi hayatihi. Ya, ini berhukum kepada Nabi dalam masa hidup Nabi, wa ila sunnatihi, dan berhukum kepada sunnah Nabi ba'da wafatihi, setelah wafatnya beliau. Ya. Kalau Nabi masih ada, datang pada Nabi. Nabi sudah wafat, cukup Quran sunnah. Wa qala lahu li Mu'adin, dan Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad, lama ba'asahu ila Yaman, tatkala beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman untuk berdakwah, qala lah bima yahtahkum. Ya, maka Nabi bertanya kepada Mu'ad, dengan apa engkau akan memutuskan perkara? Qala bi kitabillah, kata Mu'ad, dengan Al-Qur'an. Fa illam tajid, kata Nabi, kalau engkau enggak dapetin itu, qala bi sunnati Rasulillah, kata Mu'ad, dengan sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi, fa illam tajid, kalau engkau enggak dapetin juga di sunnah, qala ashtahidu bi ra'yi. Ya, kata Mu'ad, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Kata Nabi, alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulillahi lima yurdi rasulullah. Kata Nabi SAW, ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah. Rasulah maf'ul dari waffaqa. Wahuwa mudof rasuli mudofun ilaih. Wahuwa mudof lafaz jalalah mudofun ilaih. Yurdi Rasulullah. Apa? Rasulullah yang mana? Yang pertama pengen. Ya, maf'ul dari yurdi. Ya. Ya. Taib. Ini kan yang saya maksud maf'ul yang pertama dari waffaqa rasula rasulillah. Ya, rasula rasulillah. Jadi rasuli mudhafun ilaih dari rasulah. Nah. Yurdi Rasulullah, yang telah membuat ridha Rasulullah. Fa Mu'ad min ajali ulama sahabat bil ahkam. Maka Mu'ad termasuk tokoh ulama sahabat yang mengetahui hukum-hukum. Wa ma'rifatil halal wal haram, dan mengetahui mana halal mana haram. Makanya beliau yang diutus ke negeri Yaman. Bukan Arab Baduy yang baru masuk Islam. Yang diutus untuk dakwah adalah orang-orang pilihan. Mujtahid. Wa ma'rifatil ahkam kitabi was sunnah, dan beliau mengetahui hukum-hukum Quran dan sunnah. Wa li hadza saghalahu al ijtihad. Oleh karena itu, ya, boleh bagi Mu'ad untuk berijtihad. Ya, maka ijtihad haknya mujtahid. Selain mujtahid enggak boleh berijtihad. Bahkan kata Imam Syafi'i, saat orang berijtihad padahal dia bukan mujtahid dan ijtihadnya benar, dia tetap dosa. Ya, apalagi kalau ijtihadnya salah. Gitu. Enggak boleh. Dan di antara hak mujtahid apa? At-tarjih. Nah, mentarjih hukum. Setelah tidak didapati nasikh mansukh, maka mentarjih. Kalau ada ta'arud, ada kontradiksi antara dua dalil. Nah, Tapi kalau sekarang ustadz baru LC udah ngetarji, waduh ngaco itunya. Baru LC baru apa, enak aja tarji. Baru dokter tarji, enak aja. Ya, mustahid yang mentarji kayak gitu. Ini disebutkan oleh ulama usuliyun. Ya, bahwasanya tarji adalah hakul mustahidin, haknya mustahidin. Ya, barakallahu fik. Ya, walihada saghala wal ijtihad idza lam yajid lil qadiyati hukman fi kitabillah. Apa i'rabnya hukman di sini? Ah, Pak Ahmad, apa i'rabnya hukman? Walihada saghala wal ijtihad idza lam yajid lil qadiyati hukman fi kitab. Ah, na'am ahsan ta, maf'ul dari yajid. Oleh karena itu mu'adz boleh berijtihad jika beliau tidak mendapati hukum dalam Al-Qur'an ya lil qadiyah pada satu kasus. Satu perkara. Wala fi sunnati rasulih. Enggak dapetin juga di sunnah Rasulullah. Bi khilafi ma yaqa'u al-yawma. Bi khilafi mudhaf. Ma mausul fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, berbeda dengan apa yang terjadi hari ini wa qablahu, masa kini dan sebelumnya. Min ahli tafriti fil ahkam. Ya. Baik. Dari kalangan orang-orang tafrit, orang-orang yang ceroboh ya terhadap hukum-hukum Islam, mimman yajhalu hukmallahi fi kitabih, dari kalangan orang-orang yang bodoh terhadap hukum Allah di Al-Qur'an, wa fi sunnati rasulih ya, dan dalam sunnah Rasulullah SAW, fayadhunnu anna al-ijtihada yasughu lahu ma'al jahli, sehingga dia menduga bahwasanya ijtihad boleh buat dia padahal dia bodoh, bi ahkamil kitabi was sunnah, tentang Quran dan Sunnah, wahai hata dan ya alangkah jauhnya. Hayata itu isim fiil madhi, maknanya apa? Ba'uda. Masya Allah, Abu Aqilah baru datang langsung jawab. ya, jadi enggak boleh beristihad itu. Di antara hak istihad ada tarjih, ya. Jadi enggak boleh baru gelar LC, MA, doktor, tarjih itu hak mustahid. Enak aja. Lulus Madinah doktor tarji, enggak, dia mustahid buat ya, atau dia diberi kesaksian oleh ulama-ulama kibar, maksudnya dia mustahid. Wa amma yaumul kiamat, ada punya ya pada hari kiamat, ini mengenai hukum Allah di dunia. Adapun mengenai hukum Allah di akhirat, fala yahkumu bainal khalqi illallahu azza wajalla, maka enggak ada yang bisa memberikan keputusan di antara makhluk kecuali Allah azza wajalla. Idza nazala ta'ala li fasl qada, apabila Allah telah turun untuk memberikan keputusan bainal ibad di antara hamba, fayahkum bainal khalqi bi ilmi, maka Allah memberikan keputusan di antara para hamba dengan ilmunya Allah, wa huwa allazi la yakhfa alaihi khafiyatun min a'mali khalqi, ya, maka dialah Allah, tidak ada sesuatu amal makhluk yang samar baginya, ya, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, dan Allah tidak akan menzalimi menganiaya seorang pun walaupun sebesar zarrah, enggak ada yang merasa dirugikan. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan jika ada kebajikan walaupun sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi pahala, dari sisinya pahala yang besar. Apa i'rabnya yudha'ifha, Pak Ahmad? Yudha'ifha. Heeh. Apa i'rabnya? Ini apa? Fi'il syarat. Nah, bukan fi'il syarat, fi'il syaratnya taku. Nah, fi'il syaratnya taku. Jawab syarat. Ah, berarti dia jawab syarat. Ya. Jika engkau memiliki hasanatan kebaikan, yudha'ifha. Allah akan melipat gandakannya. Wal hukmu yaumil qiyamati innama huwa bil hasanati wassayiat. Ya, hukum keputusan pada hari kiamat dari Allah itu berdasarkan kebaikan dan kejahatan. Ya, fayukhadhu lil madlum minadh dhalim min hasanatih. Ya, maka diambil dari orang yang terzalimi ya. Minadh dhalim min hasanatih, dari kebaikan orang yang zalim. Biqadri zalam ya zul apa zulmatihi Hah? Apa? Iya. Sesuai dengan kadar kezaliman dia. Wa in kana lahu hasanatun, kalaupun orang yang zalim ini memiliki kebaikan-kebaikan. Wa illam yakun lahu hasanatun, nah kalau si zalim ini enggak punya kebaikan-kebaikan, ukhidha min sayyiatil mazlum, maka akan diambil keburukan orang yang terzalimi, faturiha ala sayyiatil zalim. Ya, dan akan ditimpakan, dilemparkan kepada keburukan orang yang zalim buat dia. La yazidu ala hadza bimisqala dzarratin. Ya, tanpa dilebihkan atas kezalimannya sedikit pun. Walayun kisu, tidak pula dikurangi hadza min haq an haqqihi bimisqala dzarratin. Tidak pula dikurangi haknya walaupun sebesar biji dzarrah. Nah, cukup kali ya sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ke fikih sekarang ya. Kita ke at-tadhib. Subhanakallah.